السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، لله سبحانه يملك الله عز وجل المؤذن yang manggil kita dan mengingatkan kita menerusi as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih utama, lebih baik dari tidur. Dan kita pun sudah sebutkan bahawa tidur itu nikmat, kurniaan dari Allah Azza wa Jalla. Hatta dalam peristiwa peperangan Badar, para sahabat semua berada dalam kerisauan. Orang yang berada dalam kerisauan sampai dia tak boleh nak melelapkan mata. Sedangkan esoknya adalah the battle, peperangan. They need energy. Mereka perlu rehat malam ini. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa Taala sebutkan, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu." Itu ingatlah ketika wahai, maknanya sekalian muhajirin dan ansar, yughashshikumun nu'as, Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan. Yughashshi ni macam shower, pur. Maknanya Allah limpahkan, Allah kurniakan pada kalian nu'as. Nu'as ni mengantuk. Mengantuk ni rupanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini jin kalau tak mengantuk, semua dia sesuai lah dengan situasi dia. Kalau dewan-dewan kuliah, macam saya dululah, saya cakap pasal saya. Dalam dewan kuliah mengantuk, lepaslah apa yang lecturer kata. Jadi, nak sebut, nu'as, mengantuk dan tidur ini, kata Allah dalam surah An-Naba yang dah selalu kita sebut, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Allah jadikan, kami telah menjadikan tidur kalian itu sebagai subat, sebagai sumber kerehatan. Akan tetapi bila kita dipanggil as-salatu khairun minan naum, yang sebelumnya itu diawali dengan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka hendaklah segera kita datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Rajab yang datang setiap tahun menjenguk kita selagi masih ada hayat kita ini, mengingatkan kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam journey dia daripada Masjidil Aqsa naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala hingga ke Sidratul Muntaha, hingga bertemu dengan Allah dalam perjalanan tadi. Allah Subhanahu wa Taala mengizinkan Nabi untuk menyaksikan, mendengar dan menyaksikan bagaimana seruan azan ini dikumandangkan di langit sana. Dan kemudian selesai azan, para malaikat akan berkumpul untuk mendirikan salat secara berjamaah. Jadi nak kita sebutkan, untunglah kita. Seandainya kita senantiasa memastikan diri kita, bila saja terdengar seruan azan, kita mampir atau kita terus menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Taala, kerana ini berbetulan dengan situasi yang berlaku di langit sana, sebagaimana yang ditunjukkan atau diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang berlaku di bulan ini, iaitu bulan Rajab. Seterusnya Tuan Imam yang tadi mengawali firman Allah Subhanahu wa Taala dalam solat kita yang khusyuk, di mana Allah Subhanahu wa Taala sebut wa qada rabbuk, dan Tuhanmu telah qada, tuk kadi, qadi, wa qada rabbuk ni Artinya Allah telah mewajibkan wajib hukumnya. Dia tak ada sunat muakkad. Dia tak ada. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Allah telah mewajibkan agar jangan dikau menyembah melainkan dia, melainkan Allah. Lagi wa bil walidain. Maknanya wa qada rabbuka. Tuhanmu telah mewajibkan untukmu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan kemudian Allah jelaskan keadaannya. Fala taqul lahumā uff. Jangan even mengeluarkan kata-kata pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apatah lagi perkara-perkara yang lebih menyakitkan diberi. Kalau kita seorang ibu bapa, maka sensayalah kahwin lambat. Anak kecil-kecil lagi. So from the beginning, saya bagi tahu anak-anak, jangan menyakitkan hati bukan sahaja saya sebagai bapa atau isteri sebagai ibu, bahkan orang lain yang status mereka, kawan-kawan saya yang status mereka sama macam saya ibu bapa. Kita ingatkan diri. Dan kalau kita sebagai datuk atau nenek, kita ingatkan cucu kita jangan berhaka kepada ibu bapa mereka. Dan begitulah seterusnya. Dan seterusnya, solat kita tadi diakhiri dalam rakaat yang kedua, sanan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sha'a sabila. Artinya Allah tidak mengizinkan perkara-perkara yang mendekatkan kepada perzinaan, pergaulan bebas, sama ada ianya melalui media massa ataupun apa-apa juga yang sewaktu dengannya. Wala taqrabu, kata Allah, jangan engkau hampiri. Dan mudah-mudahan kitalah generasinya, dan kita doakan generasi selepas kita, anak cucu cicit duriat keturunan kita, selepas daripada fitnah yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu suasana berlakunya keadaan di mana manusia, keadaan situasi di situ hampir kepada perzinahan dengan gejala sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membantu kita. Terusnya pengurusi Al-Ali Jawatan Kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, ayahanda dan bonda, tanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa pada penghujung bulan Rajab tahun 1434 Hijriah. Dan sudah tentu kita bertuah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada berdoa dalam bulan Rajab. Itulah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu ingatan untuk saya dan tuan-tuan dan perempuan dan pendengar sekalian, betapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Rajab ini. Dan kita sedia maklum berlakunya peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Dan lagi sebagai preparation, masakan tidak Nabi sebut tadi, Allahumma barik lana. Kita nak makan, sebab doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Ya Allah, berkatilah apa yang telah kau rezekikan pada kami. Dan jauhkan kami daripada neraka. Dalam doa tadi Nabi sebut, Nabi minta, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan seterusnya dalam bulan Syaban, wa ballighna Ramadan, dan izinkanlah ya Allah untuk sampai usia kami, untuk kami dapat berada beribadah di bulan Ramadan al-Mubarak. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan warisan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk bulan Rajab. Mungkin ada orang tanya, ramai orang tanya, apa amalan istimewa bulan Rajab? Biarpun kalau kita teliti, kalau kita kaji, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggaris pandukan amalan-amalan istimewa di bulan Rajab. Tapi daripada doa tadi kita faham Nabi buat satu persiapan. Kita ada event pun kita buat preparation. Kita tidak duduk diam. Yeah. Jadi Nabi kata dalam doa tadi, berkatilah kami di bulan Rajab, Syaban dan seterusnya. Ramadan itu sebagai persiapan. Artinya, mula daripada bulan Rajab inilah kita menambahkan lagi ibadah kita. Mungkin lebih daripada bulan-bulan yang sebelumnya, sehinggalah kita bertemu insya-Allah dengan bulan Ramadan. Jadi sementara menantikan Ramadan, insya-Allah dalam masa sebulan lebih sahaja lagi bersambung majian kita, perbincangan kita melalui al-ijazul ilmi fil Qur'ani wa sunnah, iaitu fakta ilmiah, penjelasan ilmu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala melalui Al-Quran, dan itu juga bagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Biarpun kadang-kadang kita perhatikan hadis-hadis Nabi ini, dia tidak memberikan penjelasan secara direct. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian harinya atau 14 Syaban, 1400 tahun selepas kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila ada kajian-kajian terperinci berkenaan dengan berkenaan dengan kehidupan kita, berkenaan dengan alam semesta, the universe dan lain sebagainya, menunjukkan apa yang diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan tanda bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang insan yang acak kali kita sebut alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan ummiyan, iaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul yang status dia itu kata Allah ummi. Ini Allah konfirmkan sendiri supaya tidak berlaku kekeliruan. Orang tak ada lagi buat. Orang tidak argue lagi. Betul ke Muhammad ni dia tak sekolah, tak mengaji, tak baca, tak menulis. Allah sendiri menyebutkan. Karena kita yakin 100% dengan isi kandungan ketulinan Al-Quran, maka bila kita baca ayat ini, kita yakin bahawa Muhammad itu dia buta huruf. Dan kerana kondisi dia buta huruf, bila dia menyatakan sesuatu, sungguhnya apa yang dinyatakan itu adalah kurniaan ilmu atau wahyu, ilmu laduni, ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bukan hasil penelitian, bukan hasil observation atau kajian mahmal yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tapi ianya datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Untuk kali ini terlihat mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada berpesan. Kalau kita tengok kitab yang dikarang oleh Profesor Zaghlul An-Najjar, seorang ilmuwan dari Mesir, dia karang kitab dia Al-Ijazul Ilmi Fi Sunnatin Nabawiyah, fakta ilmiah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada memetik satu tajuk berkenaan dengan 7 lapisan bumi. Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak sebutkan? Sebenarnya peringatan penting dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan lapisan bumi ini. Cuma Nabi sampaikan itu dalam bentuk hukuman yang akan diterima oleh orang yang berlaku zalim. Tapi Nabi sebut dalam hadis dia itu 7 lapisan bumi. Jadi Profesor Zaghlul An-Najjar dia ada memetik 6 hadis. Dia ambil 2 daripada hadis itu kerana isi kandungan ke-6 hadis yang disebutkan itu dia adalah lebih kurang sama, semua disampaikan dalam jalan periwayatan yang berbeza. Kalau kita tengok ilmu kajian hadis, ulumul hadis, maka kita boleh lihat di situ pelbagai jalan periwayatan. Dia ada orang sebelah sini, orang sebelah sana. Semua bila sampai kepada penghujungnya, hadis itu adalah lebih kurang sama didengar oleh beberapa orang sahabat dan beberapa orang sahabat tadi menyampaikan. Maknanya tabi'in, the next generation after the companion, after the sahabat, iaitu tabi'in ni, dia mempelajari daripada para sahabat yang mungkin berbeza. Cuma sumbernya sama, iaitu apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertama kita tengok di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran min al-ard zulman fa innahu yutawwiquhu yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Hadis riwayatkan oleh al-Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam bab disebut di sini fi kitab bad'il wahy, dalam bab permulaan wahyu. Ianya dilaporkan oleh Ubaid oleh Sa'id, oleh seorang yang bernama Sa'id, yang menyatakan haddatsani Ubaid ibn Ismail, iaitu Ubaid bin Ismail telah menceritakan kepadaku, kata Sa'id. Qala, maknanya kata Ubaid bin Ismail, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, maknanya kami mendapatkan riwayat, berita atau jalan periwayatan hadis ini daripada Abu Usamah, daripada Hisham, daripada bapanya, daripada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, anna imra'atan ismaha Urwa, bahawa seorang wanita bernama Urwa dia datang mengadu kepada Khalifah Marwan pada ketika itu, iaitu dalam zaman pemerintahan Bani Umayyah, iaitu selepas daripada the next generation, maksudnya selepas daripada kewafatan Ali, maka seterusnya iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya, sampailah dinasti ini dalam pemerintahan Marwan. Jadi dia mengadu kepada Khalifah, wahai Khalifah, bahawa lelaki ini iaitu Sa'id ini, dia telah merampas tanah aku, dia telah mengambil tanah aku tanpa kerelaan aku, ambil tanah orang, itu hak orang ambil. Kemudian kata Sa'id, benarkah begitu? Sedangkan dia kata, kalau itulah keadaan dia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Sesiapa yang mengambil sibran, apalah kita jual tanah berapa, main kaki kan, satu kaki persegi berapa, tak tahu tanah sini Damansara utama ni berapa satu kaki persegi kan. Ya, Nabi sebut man akhadha shibran, macam dalam hadis berkenaan peringatan Nabi tentang bagaimana kita akan terjerumus dalam lembah ataupun dalam apa, dalam perancangan Yahudi dan Nasara yang senantiasa memusuhi umat Islam ni tadi, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, kata Nabi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kata Nabi, sedikit demi sedikit sampailah kita conquer Maidan. Begitu. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, man akhadha shibran, siapa yang mengambil sejengkal, tak usah banyak, sejengkal saja tanah, merampas tanah, mengambil hak orang lain, minal ardi, kata Nabi. Nabi kaitkan perampasan tadi, pengambilan hak tadi kepada ardh, kepada bumi, kepada tanah. Zulman secara zalim. Fa innahu yutawwiquhu yawmal qiyamah. Sebab sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat, kata Nabi, yutawwiquhu, dia akan dibalutkan. Perkataan tawwiqu ni, dia akan dibalutkan pada hari kiamat nanti, min syab'i aradin, dengan tujuh balutan. Kalau kita terjemahkan dari segi bahasa dia, daripada tujuh tujuh balutan atau tujuh lapisan bumi ni, dibalutkan pada dia sebagai satu hukuman dari Allah Azza wa Jalla kerana dia mengambil hak orang tadi secara zalim. Baik, hadis seterusnya kita lihat di sini. Sama juga, cuma bezanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan berapa banyak. Dan Nabi sebut man akhadha shay'an min al-ardi bi ghairi haqqihi khushifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradhi. Dalam hadis ini tadi Nabi sebut yutawwiquhu. Dalam hadis yang kedua ni seperti saya sebut tadi di permulaan, Profesor Zaghlul An-Najjar dia ambil 6 hadis. Yang mana hadis ni dia ada, daripada 6 hadis ni ada beberapa perbezaan dari segi sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan penelitian, untuk dijadikan kajian. Sama ada dari segi bahasanya maupun maklumat ilmiah yang kemudiannya dikaji, diteliti oleh manusia di akhir zaman, dan ternyata di situ ada fakta ilmiah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin didapatkan oleh manusia pada zaman atau di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara itu, untuk menunjukkan bahawa apa yang disebutkan oleh Nabi itu adalah merupakan mukjizat, tanda kekuasaan Allah, tanda bahawa Nabi mengambil ilmu ini dari Allah azza wa jalla, bukan dari manusia. Baik. Jadi dalam hadis yang kedua ni kata Nabi, man akhadha shay'an min al-ard. Pada hadis yang lepas yang pertama tadi Nabi kata shibra, sejengkal. Yang ini Nabi sebut man akhadha shay'an. Barang siapa, siapa juga kata Nabi. Tak kira siapa pun dia, status dia siapa, penguasa kah dia atau rakyat kah dia, kalau dia mengambil shay'an, apa-apa pun Nabi kata, syai'an ni boleh diterjemahkan jadi apa-apa ataupun sesuatu. Tak kira banyak, tak kira sikit, bi ghairi haqqihi, tanpa haknya. Samalah macam lafaz yang pertama tadi, zulman, secara zalim. Ini tanpa haknya. Bukan hak dia diambil. Khushifa bihi yaumul qiyamah. Dia akan khushif. Khushif maknanya ditenggelamkan pada hari kiamat nanti kepada 7 bumi. Nabi sebut 7 bumi. 7 bumi maknanya 7 lapisan bumi dia ditenggelamkan. Baik. Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Kita ambil satu saja, iaitu daripada surah At-Talaq, surah yang ke-65. Okey. Biarpun surah At-Talaq ini menjelaskan tentang tata cara hukum perceraian dan perkara yang berkaitan dengannya, tetapi dalam surah yang sama Allah Subhanahu wa taala, selepas dalam ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan the duty of the prophet, the duty of the messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyampaikan ilmu as a teacher of humankind. Dan kemudian dalam ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam ayat yang ke-12 ni, yang juga ayat ini wajib untuk dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kepada umatnya, kepada para sahabatnya, dan kemudian para sahabat wajib membacakan ayat ini kepada generasi seterusnya, tabi'in sampailah tabi', tabi', tabi'in sampailah pada generasi kita ini, dan kita wajib mengajarkan pada pada anak cucu, zuriat keturunan kita, the next generation, kerana ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dia mungkin macam juga saya dah tak boleh nak jadi doktor, tapi kena ada orang Islam yang terlibat dalam bidang perubatan. Ada orang Islam yang mesti mempelajari engineering, mesti orang Islam yang jadi ekonomis dan sebagainya, kerana itu fardu kifayah. Sama lah juga macam kajian ilmiah seperti ini. Kita sampaikan ini, kita bincangkan, kerana ini merupakan bidang ilmu fardu kifayah. Jadi apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Dia ayat ini dalam masa yang sama mengajarkan kita akidah tauhid, tauhid uluhiyah, mengesyorkan Allah Subhanahu wa taala dari segi uluhiyahnya, dan mengesyorkan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyah. Takwa Allah itu maha pencipta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. آية 12. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله سبحانه وتعالى. الله menghendaki kita macam dalam hadis qudsi Allah sebut kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'raf, kata Allah memperkenalkan diri dia, introduce himself. Aku ni, kata Allah, adalah kanzan makhfiyan, iaitu perbendaharaan yang tersembunyi. Fa aradtu an u'raf, maka aku menghendaki untuk manusia mengenaliku. Dan sebab itulah Allah jadikan alam semesta ini untuk kita rapat, dekat, untuk kita observe, kerana di situ ada tanda-tanda keesaan Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, yang bukan sahaja kajiannya tersebut tadi dari segi fardu kifayahnya, in detail, juga dari segi akidah tauhid uluhiyah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat ini Allah mulakan bicaranya dengan Allah, iaitu Allah. Siapa Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqa as-sab'a samawat, yang telah menjadikan tujuh samawat, lapisan langit. Dalam ayat dari surah Al-Mulk, asyanya ramai yang hafal surah Al-Mulk ini, jadi amalan kebiasaan kita, dianjurkan untuk kita baca surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah-surah pilihan. Bukanlah artinya surah-surah yang lain itu tidak perlu kita amalkan, tapi mungkin kerana kesempatan masa kita itu, maka ada dianjurkan surah-surah pilihan, termasuklah dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Tibaq, asal makna tibaq ni tingkat, tapi dia tidak boleh difahami lapisan langit tu bertingkat. Siji loro telu papat limo, seorang jauh lah, 1, 2, 3, 7 layers sampailah lepas lapisan langit bumi, dunia pergi ke langit kedua, ketiga, macam yang kita baca dalam hadis tempoh hari berkenaan dengan bagaimana roh mukmin dan roh kafir ini dibawa. Kalau roh mukmin ni dibawa melepasi sampai ke langit yang ketujuh untuk dibawa bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Itu juga dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj yang kita setia maklum. Ya, tujuh lapisan bumi. Bila sebut, Allah sebut tibaqa di sini, artinya dia meliputi. Walaupun mungkin belum ada, wallahu'alam, belum ada kajian yang detail untuk mengklasifikasikan layers tadi untuk langit tadi. Tapi nak mungkin kita kata nak memperbetulkan gambaran dia bukan lapisan langit atas. Dia adalah bila Allah sebut tibaqa di sini, artinya meliputi. Macam juga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan perkataan tawwiqa, yutawwiqu artinya dia in the same time nak memberitahu betapa bumi ni bentuk dia sphere. So kita tak boleh imagine bahagian atas saja. Dia sphere, dia meliputi keseluruhan bumi dan keseluruhan alam semesta yang Allah sebut layers itu tadi. Dia bukan atas saja. Gitu. Jadi Allah sebut Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dalam ayat ini Allah tak sebut tibaqa. Semua disebut tadi dalam surah Al-Mulk, Allah sebut perkataannya tibaqa. Allahu allazi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang menjadikan tujuh langit, artinya tujuh lapisan langit. Wa minal ardi mislahun, sebagai footnote, nota kaki di situ. Sebelum ini orang buat kajian, dan dalam kajian demi kajian itu ada berlaku kekeliruan. Yes, sir. Human being make mistake. Melakukan kekeliruan, melakukan, ada kekeliruan dan melakukan kesilapan. Ada yang menyatakan, oh, tujuh langit di sini ada yang menyatakan 7 planet. Akhirnya orang temukan 11 planet, dan akhirnya orang temukan bahawa alam semesta, universe ni begitu luas sehingga infinity, tak boleh nak dihitungkan keluasan universe ini tadi. Semua dalam ayat ini Allah sebut wa minal ardi mislahun. Allah tak sebut 7 juga, perkataan 7 tu bagi bumi, tapi Allah sebut perkataan mislahun. Dan kata Allah wa minal ardi mislahunna, maksudnya dan begitulah juga bumi, mislahunna, sama macam langit. Sama yang macam mana? Iaitu jam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, 7 lapisan, 7 liputi, 7 liputan, 7 lingkungan yang sama macam 7 lingkungan, layers langit tadi. Kemudian kata Allah yatanazzalu al-amru bainahunna, Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan isi bumi ni tadi, isi planet ni, isi alam semesta ni tadi, dan khusus pembicaraannya untuk langit dan bumi ni tadi, yatanazzalu al-amru bainahunna, Allah mengatur urusannya ini dengan Allah Subhanahu wa taala melantik para malaikatnya, daripada Jibril, Mikail, Azrail, Israfil, semuanya Raqib, Atiq, semuanya ditugaskan untuk sebagaimana ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanan alam semesta ini tadi. Untuk apa? Lita'lamu, untuk kalian semua ta'lamu, dalam keadaan in the know. Bila kata ta'lamu, bila kata alim ni, dia tahu, dia in the know, dia arif. Anna Allah ala kulli syai'in qadir, so that you are in the know bahawa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, atas keadaan, atas suatu perkara yang ketika ayat ini diturunkan manusia tidak mampu untuk menjangkau, memikirkan. Macam juga manusia bila terima berita Al-Isra' wal-Mi'raj, dia tak boleh nak menjangkau pemikiran dia, macam mana boleh pergi balik dalam masa semalam sahaja, dan kemudian boleh naik ke langit pula. Waktu itu pemikiran manusia tidak mampu untuk menjangkau apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga bila kita baca ayat berkenaan dengan ini, mungkin kita belum dapat menjangkau apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tiba masanya nanti. Dan Allah menjanjikan dalam ayat yang lain dalam surah Fussilat, yang terakhir, sanurihim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan, walaupun bukan sekarang, mungkin esok lusa, mungkin akan datang, akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, dan sesungguhnya Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Apa yang Allah sebut maha meliputi di sini? Ilma, ilmu pengetahuan. Tidak semacam manusia, tidak seperti manusia, unlike a human being, pengetahuannya terbatas dan dia memerlukan kepada kajian demi kajian, tunjuk ajar daripada hasil penelitian, daripada kajian tadi, dan begitu juga proses, the learning process yang mesti dilalui oleh manusia. Tapi Allah itu dia maha mengetahui, alim, qad ahata bi kulli syai'in ilma, sadaqallahu al-azim. Seterusnya kita lihat di sini dah Allah sebut begitu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan begitu. Maka kita lihat lapisan-lapisan yang dimaksudkan itu tadi, sebagaimana hasil penelitian yang dibuat oleh manusia. Yang pertama dilihat di sini, the solid inner core of earth, iaitu bahagian lapisan paling dalam. Disebutkan di sini fakta dia 1.7%, dia hanya 1.7% of the earth mass. Kedalaman dia, anggaran kedalaman dia daripada 5,150 hingga 6,370 kilometer. ini hasil kajian, dapatan hasil kajian yang dilakukan, atau dalam miles ya, 3,216 hingga 3,981 batu kedalaman dia. The inner core is solid and unattached to the mantle. Baik, seterusnya lapisan yang kedua, the liquid outer core yang mewakili 30.8% of Earth mass, iaitu kedalaman dia disebutkan di sini 2,890 hingga 5,150 kilometer. Maknanya dia after the solid inner core of the Earth tadi. Disebutkan di sini sedikit, the outer core is a hot electrically conducting liquid within which convective motion occurs. Itulah keadaan dia. Kemudian lapisan yang ketiga ni disebut the D layer. Kenapa dia sebut di sini? Although it is often identified as a part of the lower mantle, walaupun begitu, walaupun dia disebutkan, ada kalanya dalam fakta lain disebutkan dia as a part of the lower mantle, seismic discontinuity suggests that the layer might differ chemically from the lower mantle lying above it. Dia dari segi chemical dia. Baik, kedalaman dia daripada 2,700 hingga 2,890, kerana dia attached to the liquid outer core tadi. Kemudian lapisan yang keempat, lower mantle, yang disebutkan tadi, ada kalanya dalam kajian lain disebutkan di layer tadi, just a part of the lower mantle. Dia mewakili 49.2% daripada Earth mass, yang mana kedalaman dia 650 hinggalah 2,890 kilometer. The lower mantle contains 72.9% of the mantle crust mass and is probably composed mainly of silicon, magnesium and oxygen. Ini lapisan yang keempat. Penelitian daripada kajian yang dibuat oleh manusia tersebut, sebelum kita teruskan ni, Nabi SAW di awal hadis itu memberikan amaran, warning, jangan sesekali kita merampas hak orang, tanah orang, ambil sikit pun tak boleh kerana hukumannya sangat berat. Kita akan di, kata Nabi, diselimutkan atau dipakaikan, diselaputkan dengan 7 lapisan bumi. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kerana takwa mereka begitu tinggi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, atqanna, orang yang paling bertakwa ialah qarni, pada zamanku. Sebab Nabi sebut khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Orang yang paling baik di kalangan manusia adalah pada kurunku, pada zamanku, kata Nabi. Summa alladhina yalunahum, dan kemudian selepas mereka. Jadi cukup dengan lisan saja sudah menggerunkan mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila manusia dapat buat kajian seperti ini, masya-Allah. Artinya kalau kita kata, kita cakap pasal percentage tadi, kalau nak ukur takwa kita dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang Nabi sebut khairun nasi qarni tadi, sebaik-baik manusia, orang yang paling takut, manusia paling takut pada Allah Azza wa Jalla ialah manusia di zamanku. Kita kata persen kita ni berapa je, compare to that unique generation. Maka bila kita dapat buat kajian ilmu fardu kifayah seperti ini dan kita kongsikan bersama, insyaAllah dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia akan meningkatkan lagi persen takwa kita, dengan meningkatkan lagi keyakinan kita kepada apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Yang dengan itu akan menambah ramai lagi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasil perbincangan kajian ilmiah seperti ini. Jadi sebab itu kita kata perbandingan ni, walaupun Nabi tak sebut the solid in the core, the liquid outer core, the layer, lower mantle, tapi Nabi sebut seven, tujuh bumi ini tadi. Sama lah juga keadaan dia bagaimana Nabi sebutkan pada para sahabat, dan kita yang membaca mengkaji hadis ini dan kemudian Allah berikan ruang, kesempatan, kepandaian, Allah kurniakan pada kita ilmu pengetahuan, teknologi yang mana dengan dapatan hasil kajian teknologi itu tadi merapatkan atau mendekatkan lagi our understanding pada apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya sebut di peringkat awal tadi Nabi tak sebut secara direct, in detail, in the core dan sebagainya. Baik, lapisan yang seterusnya, middle mantle, transition region, ia hanya mewakili 7.5% of earth mass, mana kedalaman dia 400 hingga 650 kilometer, iaitu yang tersebut tadi attached to the lower mantle. Baik, the transition region of mesosphere for middle mantle, sometimes called the fertile layer, contains 11.1% of the mantle crust mass and is the source of basaltic magmas. Disebutkan fakta dia di situ. It also contains calcium, aluminium and garnet, which is a complex aluminium bearing silicate mineral. Saya sebutkan ini secara ringkas saja kerana ini mungkin biasa kita dengar lah. Seven layers ni tadi semua perbincangan kita pada kali ini, kita nak sebut ada hadis Nabi yang mengawali penemuan-penemuan manusia, dan begitu juga Al-Quranul Karim datang pada kita, dan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sertakan dengan penjelasannya itu tadi, menambahkan lagi keyakinan kita betapa Muhammad itu as the messenger of Allah, dan wajib untuk kita menyampaikan kepada kepada orang lain yang mungkin ada lack of awareness, not in the know, terjadikan mereka insyaAllah macam kita berada dalam keadaan aware dan insyaAllah in the know setiap masa. Baik, lapisan yang seterusnya, lapisan yang seterusnya iaitu lapisan yang keenam, upper mantle, yang mewakili 10.3% of earth mass, yang mana kedalaman dia dah of 400 kilometers, iaitu dalam batu dia daripada 6 hingga 250 batu. The upper mantle contains 15.3% of the mantle crust mass. Dan kemudian lapisan yang terakhir, hasil kajian di sini menyebutkan lithosphere, iaitu lapisan kerak bumi, oceanic crust, 0.099 of earth mass, depth daripada 0 hingga 10 kilometer, yang mana dia sebutkan di sini. Kalau kita sebut tempoh hari tentang bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada punca-punca, iaitu sumber atau punca-punca letusan gunung berapi di dasar lautan, yang mungkin kalau dilihat dengan pandangan mata kasar, pandangan biasa, macam mana lautan yang berjuta gallon liter tak boleh nak menghapus atau tak boleh nak memadamkan letusan gunung berapi, tapi itulah kehendak Allah Azza wa Jalla. Sama lah juga macam bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bicarakan tentang tujuh lapisan langit ini tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita pergi pada conclusion. Conclusion, the layers of the earth coincide with the above mentioned hadith of the prophet. The miracle is in two matters. Ada dua penjelasan yang disimpulkan berdasarkan kepada kajian yang diambil ini tadi. Kita ambil hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Dan kita ambil sebagai contohnya tadi daripada surah Al-Talaq ayat yang ke-12. Yang pertama, the expression of the hadith, he will sink down the seven earth on the day of resurrection, on the day of judgment, indicates the stratification of this earth around one center. Tersebutkan. So kita kata mungkin pandangan biasa kita bila Allah sebut sab'a samawatin tibaq, lapisan langit, insyaAllah kalau ada kesempatan terlihat pula hasil-hasil kajian yang dilakukan berkenaan dengan lapisan langit, biarpun mungkin tidak lengkap, masih lagi kita dalam keadaan tertanya-tanya what is it means. Tapi setidak-tidaknya kita, we try our best, kita berusaha untuk buat kajian, untuk meneliti. Yang dengan itu, insyaAllah, Allah sebut apa dalam Al-Quran? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ini mujahidin, masjid mujahidin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, جَاهَدُوا فِينَا, pada kami. Apa maksud pada kami di sini? Artinya bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Islam, agama kami, agama Allah Azza wa Jalla, dari segi jihadnya, dari segi ilmiahnya. Dalam keadaan kita baru saja selesai dengan apa, election, pilihan raya, dengan pelbagai perbincangan lah disebutkan. Jadi jangan lupa betapa sahabat kita di bumi Syria, di bumi Filistin dan di tempat-tempat yang lain masih menagih bantuan daripada kita, bantuan kewangan, bantuan doa, inisiatif untuk kita sama-sama melihat nasib umat Islam di seluruh dunia. Artinya nak sebut apa di sini? Betapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita concern, prihatin di antara satu sama lain. Tidak ada sifat mementingkan diri sendiri. Dan disimpan disebutkan di sini, betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini bentuk dia sphere. Dan disebut dulu fakta dia, kita solat menuju ke satu arah, one qiblah, one direction, iaitu Kaabah. Untuk dari segi spiritualnya, kita ada hubungan spiritual di antara satu sama lain, iaitu hubungan sesama Muslim. So konklusi yang pertama di sini, di mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yutawwiqu atau khusifa, menenggelamkan. Apa maksud menenggelamkan? Dia tenggelam dalam, macam kita tenggelam dalam pool, dalam kolam. Artinya air itu meliputi kita semua. Bila begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak datangkan satu understanding, bukan saja kepada para sahabat yang memang menerima dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, tetapi juga generasi manusia yang hidup di zaman moden ini, bila dia dapat buat hasil kajian, masya-Allah dia dapat, dia sendiri namakan the layers ni tadi, upper mental, lithosphere, inner core, D-layer dan lain-lain lagi. Maknanya dia merupakan satu pertanggungjawaban, bahasa Indonesia, satu pertanggungjawaban pak kepada manusia untuk yakin bahawa inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kalian tentang ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan kalian wajib untuk menyampaikannya. Kemudian yang kedua, the accuracy with which the prophet of Islam referred to the seven inner layers of earth. The only way for a desert dweller to have known this fact 1400 years ago is through revelation from God, from Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian lanjut, kita boleh tengok di sini apa tadi kitab saya sebut tadi, Al-Ijazul Ilmi fi Sunnah An-Nabawiyah, iaitu Ijazul Ilmi, fakta ilmiah, mu'jizah ilmiah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana antara kitab yang dikarang oleh Profesor Zaghlul An-Najjar, dan itu juga kitab-kitab atau hasil kajian yang lain. Semua muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira secara ringkas saja kita sebutkan fakta dia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, bimbingan seterusnya untuk kita semakin dekat kepada understanding, kefahaman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Kan kita baca dalam penghujung doa selepas azan kita, Allahumma rabb hadhihi da'wati sama, penghujungnya innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkau ya Allah la tukhliful mi'ad, tidak memungkiri janji. Dan Allah berjanji dalam ayat yang kita sebut tadi, surah Fussilat, penghujung surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Maksudnya akan kami tunjukkan, atau kita boleh terjemahkan akan kami ajarkan kepada mereka. Maksudnya akan sanurihim, akan kami tunjukkan, akan kami ajarkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaq, dari segenap penjuru, pada alam semesta, alam sekeliling yang diduduki, yang didiami oleh manusia, wa fi anfusihim, dan pada tubuh badan mereka, pada diri mereka itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga tabayyana, yatabayyana kata Allah, sehingga terbukti, sehingga jelas, as an evidence pada mereka, so dia tak boleh argue lagi bahawa sesungguhnya annahu al-haq, sesungguhnya Al-Quran itu benar. Daripada berapa bilion, almost 7 bilion manusia ni, berapalah agaknya kalau kita buat persoalan, berapalah agaknya daripada almost 7 bilion manusia ni yang benar-benar yakin dengan annahul haq, dengan kebenaran Al-Quranul Karim itu. Jadi bukan saja dia benar, bukan saja dia buat kajian, tapi dia benarkan dalam bentuk dia beriman. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli shay'in shahid, apakah tak cukup lagi bahawa Tuhanmu mendatangkan semua tanda-tanda kekuasaan ini untuk Allah itu sebagai syahid, menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita senantiasa, kerana kita berada dalam rumah Allah yang Allah janjikan, Allah turunkan syakinah pada kita. Mudah-mudahan syakinah, ketenangan ini kita bawa balik rumah, bawa dalam kehidupan kita, sehingga kita meneruskan agenda kita untuk sama-sama meneliti ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Kalau ada terkasar bahasa, mohon berbanyak kemaafan. Selamat beribadah di bulan Rajab. Jangan lupa sama-sama kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan mohon ampun dan maaf pada terlanjur perkataan. Aqulu qawli hadha, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.